بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sampai halaman berapa? Halaman 2. Sudah ya? Intinya kita masih membahas tentang ad-dhamir, kata ganti, yaitu kata yang menggantikan dari isim zahir dan menunjukkan kepada orang yang berbicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Seperti ana, saya, anta, anda, huwa, dia, laki-laki. Dhamir ada dua, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Munfasil artinya terpisah. Muttasil artinya bersambung. Nah, munfasil contohnya huwa, hiya, anta, hum, hunna, antum, ana, nahnu, atau isim dhamir yang 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sedangkan yang muttasil contohnya daftaruhu, buku tulisnya. Nya kembali kepada seorang laki-laki. Daftaruka, buku tulismu, laki-laki. Daftari, buku tulisku. Baituhu, baituka, baiti. Kitabuhu, kitabuka, kitabi. Artinya sama, diganti awalnya saja. Bait, rumah, kitabu, kitab. Ad-dhamairul munfasilatu, dhamir-dhamir yang munfasil, terpisah. Ada yang dhamiru raf'in, dhamir rafa', yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. 14 dhamir munfasil rafa'. 2 baris pertama untuk yang ghaib, 2 baris yang berikutnya untuk yang mukhatab, yang diajak bicara. Ghaib yang tidak ada, maksudnya yang dibicarakan. Sedangkan baris terakhir ana nahnu untuk mutakallim, orang yang berbicara. Dari masing-masing baris ini, yang pertamanya untuk muzakkar, yang keduanya untuk muannas. Sedangkan ana nahnu untuk muzakkar maupun muannas. Bisa difahami sampai sini? Pardon? Paham ya? Antum, itu dhamir apa, pardon? Antum dhamir munfasil rafa', untuk apa? Mukhatab. Muzakkar muannas? Muzakkar, lil muzakkar. Dhamiru nasbin, yang berikutnya dhamir nasab. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, iyana. Sama Dua baris pertama untuk ghaib. Yang pertamanya untuk muzakkar, yang keduanya untuk muannas. Dua baris berikutnya untuk mukhatab. Yang pertamanya untuk muzakkar, yang keduanya untuk muannas. Baris terakhir untuk mutakallim, yang berbicara. Baik muzakkar maupun muannas, sama saja. Ini dhamir, dhamir munfasil. Ada yang rafa', ada yang nasab. Arti rafa' secara global atau diantaranya, arti utamanya yang pokoknya adalah yang bekerja, yang melakukan perbuatan. Atau rafa' maksudnya dia inti dalam kalimat. Subjek bahasa kitanya, pelaku seperti itu. Untuk memahami sementara kita artikan rafa' adalah pelaku atau subjek. Ada pun nasab, maksudnya yang dikenai pekerjaan atau objek. Ad-dhamairu al-muttasilatu. Berikutnya yang ketiga, halaman ketiga. Dhamir-dhamir muttasil, yang bersambung. Yang pertama, al-muttasilu bil-ismi. Bersambung dengan isim. Baituhu, baituhuma, baituhum. Ini contoh ya. Bisa, baitunya bisa diganti dengan yang lain. Kitabu, qalamu, dan yang lainnya. Baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum. Baituki, baitukuma, baitukunna. Baiti, baituna. Perinciannya sama ya, dengan yang sebelumnya. Yang kedua, al-muttasilu bil-harfi. Dhamir yang bersambung dengan huruf. Harf. Contohnya huruf min. Jadi minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Minka, minkuma, minkum. Minki, minkuma, minkunna. Minni, minna. Min artinya dari. Faham sampai di sini? Faham, kita lanjutkan. Nanti ada latihan. At-tamrinu. Langsung ke latihan. Latihan. Sorif. Tasriflah. Daftaruhu. Coba, Abu Salman. Teruskan. Daftaruhu. Terus? Ya. Daftaruha. Ya, daftaruha panjang. Daftaruha, daftaruhum. Nah. Daftaruhuma. Ya. Daftaruhumma. Hunna, daftaruhunna. Daftaruhunna. Daftaruhunna. Terus? Daftaruha. Ya. Daftaruhuma. Daftaruhum. Aywa. Daftaruhi, ya. Daftaruhuma, daftaruhunna. Terus? Daftaruya. Daftari. Daftari. Daftaru. Daftaruya. Daftaruna. Daftaruna. Jadi ya, sukun, dan na, mad, panjang. Daftari, daftaruna. Daftari. Ya. Kemudian saubuhu, pardon. Apa itu? Coba. Kadia tinggal ini. Ya, saubuhu. Eh, terus? Ya. Ayo. Saubuka. Terus? Terus? Terus? Saubi, saubuna, ahsan. Mirsamuhu. Saubu artinya apa? Saubu, baju atau pakaian. Ya. Sekarang, mirsamuhu. Mirsam. Apa arti mirsam? Pena gambar. Mirsam. Mirsamuhu. Coba. Terus. Mirsamu. Aiba, mirsami, mirsamuna, mirsamuna. Mengkitabuhu. Terus. Mengkitabu. Buhuma dulu. Sudah belum? Kitabuhuma sudah. Terus? Terus? Kitabuna. Qalamuhu. Kolamu. Kolamu. Pendek. Terus. Kolamuna. Asal. Anhu. Fihima berarti karena sebelumnya ia mati maka sesuaikan jadi hi bukan hu lagi fihima. Fihim berarti. Fihim. Terus? Ha. Fihima. Fihima. Fihum. Fihum. Apa? Fi apa? Fihinna. Fihinna. Fika. Terus? Waalaikumsalam. Fikum. Terus? Fihi, fihuma, fihunna. Fiya. Fiya, fina. Fina. Alaihi. Alaihima. Alaihima. Alaihim. Alaihima sama alaihima salam. Alaikuma biasa. Alaikuma. Alaiki alaikuma. Alaiya. Alaina ahsanta. Ilaihi. Ilaiya ilaina lahu. Terus? Li. Li panjang. Li. Terus? Li lana. Minhu. Terus? Minka. Minkum. Minni. Minna. Bihi. Terakhir. Bihima. Bihim. Biha. Bihima. Bihinna. Bika. Bikuma. Bikum. Biki. Bikuma. Bikunna. Bi. Binna. Bi. Bina. Bi. Bina. Amma dhamairul muttasilatu bil fi'li fasayati bayanuha. Adapun dhamir-dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan fi'il, maka akan datang penjelasannya insyaallah. Paham sampai di sini? Sok, sebelum dilanjutkan. Mana mana? Minhu, minhi enggak enak kalau minhi. Ya kalau minhi enggak enak. Belum dengar kita minhi, ya. Adanya minhu. Ya kalau ingin lebih yakinnya lihat Quran, lihat Sunnah. Ternyata seperti itu ya sudah kita ikuti. Kalau pengen selamatnya, kalau pengen kaidahnya seperti itu, kalau ya mati. Sebelumnya ya mati, ya, maka setelahnya kasroh, fihi, bukan fihu. Kenapa? Untuk mengikuti harkat sebelumnya. Jadi yang pas itu kasroh. Kalau fihu berat untuk mengucapkannya, gitu. Jadi fihi. Alaihi, bukan alaihu. Kecuali ada pengecualian nanti. Seperti itu, alaihi, fihi. Kalau anhu tetap. Kenapa yang mati nun bukan iya? Tetap seperti biasa anhu, anhuma, anhum. Tapi kalau yang matinya ya, maka setelahnya di apa? Di kasrah. Demikian pula kalau bertemu dengan ba dengan bi, maka setelahnya kasrah, bihi, bihima, bihim. Menyesuaikan. Sulit kalau bihum, ya, berat. Bihim jadinya. Bihinna. Huma alaihima, alaihuma. Iya, kalau kuma tidak. Tidak kima. Ya, karena dia dua ditasdid. Ala ditambah ya mati. Ya ditasdid di idgham namanya. Alayya. Asalnya apa? Alay, alay, ya. Alay, ala kan ada mati. Alif lazima kan. Tambah ya mati. Ya digabungkan jadi alayya. Begitu. Asalnya alay, ala, ya. Jadi alayya. Demikian ya. Sekian sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Darinya. Darinya. Fi di dalam. Oh, di dalam. Atau pada bisa bisa di dalam bisa pada fi. Alaihi atas, di atas. Ala, dia kata ala. Di atas kan ala. Alaihi di atasnya. Hi ku kembali kepada huwa. Hi atau hu itu pengganti dari huwa. Sama. Di atasnya. Di atas dia laki-laki. Atau di atas benda yang muzakkar. Satu.